ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menuntut ilmu. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan hari ini pertemuan kita yang ke-21. Di pertemuan yang lalu, saudaraku sekalian, kita sudah bahas asbabul hadas, sebab-sebab hadas atau pembatal-pembatal wudu dalam istilah yang lain. Hari ini ada bab yang singkat yang akan disampaikan oleh Ibnu Naqib, dan kita coba membaca penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Asyakku fil hadas awil wudu." Asyakku artinya ragu. Syak artinya ragu. Fil hadas, di dalam hadas, artinya dia ragu, saya sudah batal atau belum wudunya. Asyakku fil hadas awil wudu, atau ragu di dalam wudu, artinya dia tidak yakin saya sudah wudu atau belum. Ini poin singkat yang akan beliau sampaikan. Beliau berkata rahimahullahu taala, man tayaqqana hadasan, barang siapa yang yakin bahwa dia telah hadas, yakin bahwa dia beberapa menit yang lalu kentut atau buang air kecil atau buang air besar misalnya, man tayaqqana hadasan, barang siapa yang yakin bahwa dia telah hadas, wa syakka firtifa'ihi, tetapi dia ragu apakah dia sudah mengangkat hadas tersebut ataukah belum? Tentunya mengangkat hadas dengan cara berwudu, apabila hadasnya hadas kecil ya, dengan cara wudu. Dia ragu, yakin bahwa dia sudah hadas, tetapi dia ragu apakah dia sudah berwudu lagi ataukah belum. Fahuwa muhdis, maka dalam kondisi ini dia dihukumi sebagai orang yang hadas. Nah, ini kasus yang pertama. Jadi dia yakin bahwa dia sudah hadas. Kentut, buang air kecil, buang air besar, dia yakin. Tetapi dia ragu apakah dia sudah mengangkat hadas tersebut dengan cara berwudu ataukah belum. Maka orang ini yang berada dalam kondisi seperti ini, kita hukumi dia sebagai orang yang berada di dalam kondisi hadas. Karena hadasnya yakin, sedangkan wudunya ragu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah bisa dibatalkan dengan keraguan. Dia yakin sudah hadas dan dia ragu sudah berwudu. Maka yang diambil hukumnya adalah status dia sebagai orang yang hadas. Ini poin yang pertama. Sebaliknya kata beliau, وَمَنْ تَيَقَّنَ تُهْرًا. Apabila seseorang yakin bahwa dia berada dalam kondisi yang suci, artinya dia sudah berwudu, dia sudah raf'ul hadas, dia sudah mengangkat hadas. Ya. وَشَكَّ فِرْتِفَعِهِ. Tetapi dia ragu, sudah batal atau belum? Apakah toharahnya itu sudah batal atau belum? Jadi dia yakin bahwa dia sudah bersuci, dan dia ragu apakah dia telah batal ataukah belum batal. Dalam kondisi ini dikatakan oleh beliau, fahuwa mutatahhir. Maka dalam kondisi yang kedua, ya, orang tersebut dihukumi dalam kondisi bersuci. Alasannya sama seperti sebelumnya. Bahwasanya kita menetapkan yang yakin dan menafikan yang ragu. Yang yakin dalam kasus yang kedua adalah bahwa dia telah bersuci. Misalnya ya, kita mengalami menjelang waktu maghrib kita berwudu. Kita yakin di mana kita wudu. Ya, kita yakin bahwa kita sudah berwudu. Lalu kita salat maghrib. Selesai salat maghrib kita membaca Al-Quran. Ya, sambil menunggu waktu isya. Tidak terasa waktu isya datang. Lalu mulai muncul keraguan. La haula wala quwata illa billah. Ini saya masih dalam kondisi suci. Ya. Setelah saya tadi berwudu, apakah saya sudah batal ya? Jangan-jangan saya sudah batal. Ini berhadapan dua hal. Keyakinan bahwa dia sudah berwudu sebelum dia salat maghrib, dan keraguan apakah dia sudah hadas sebelum dia salat isya. Maka di dalam kasus ini, al-yaqin la yazul bisyak. Sekali lagi, keyakinan itu tidaklah bisa dihilangkan oleh keraguan. Ini poin yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, dalla ala dhalik. Dalil dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah Ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asy-syai'a fis shalah. Pernah diadukan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang merasa mendapatkan sesuatu di perutnya ketika dia sedang sholat. Dia merasa ada seperti angin, ya, atau dia sedang, mohon maaf, merasa orang Jakarta bilang apa, mules, perutnya sakit, kembung, dan lain sebagainya. Dia mendapatkan sesuatu di perutnya. Tentunya kondisi ini menjadikan dia ragu. Apakah dia masih suci atau sudah batal? Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yanfatilu, ay la yansarifu. Jangan dia tinggalkan sholatnya. Artinya ketika dia sholat muncul keraguan, jangan dia batalkan sholatnya. Hatta sehingga yasma'a sautan au yajida rihan. Sehingga dia mendengarkan bunyi, artinya bunyi kentut. Au yajida rihan. atau dia mencium baunya. Ini kita perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita kaidah yang sangat besar dalam agama, bahwa apabila kita ragu ketika salat, padahal sebelumnya kita yakin bahwa kita sudah bersuci, kita ragu bahwa ada orang bilang gelembung yang seperti berada di apa pangkal dubur yang masuk ke dalam, ada seperti gelembung atau ada seperti angin di dalam perut kita yang menjadikan kita ragu apakah sudah batal atau belum, maka Rasulullah membuat kaidah. Apa kata beliau? La yansarif, la yanfatil. Jangan dia batalkan salatnya, hatta sampai dia yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara, tentunya suara kentut, atau dia mendapatkan bau. Kalau suara sudah terdengar atau bau sudah tercium, maka berarti dia yakin bahwa dia sudah hadas. Dalam kondisi ini, keyakinan yang pertama batal atau hilang dikarenakan keyakinan yang kedua. Tetapi kalau suara tidak terdengar, bau tidak tercium, ya, maka kondisi hadasnya ragu. Maka ambil hukum yang yakin, yaitu bahwa dia belum batal alias sudah berwudu. Lalu bagaimana seandainya dia tidak mendengarkan suara, tidak juga mendapatkan bau, tapi mendapatkan basah, basah di bagian belakangnya, basah, ya, ini batal menurut kesepakatan para ulama. Atau dia tidak mendapatkan bau, tidak mendengar suara, tidak mendapatkan basah, tapi dia yakin sudah keluar, maka ini pun dalam kondisi yang seperti ini dia dianggap sudah batal wudunya, karena dia yakin bahwa telah keluar darinya angin, ya, atau telah keluar darinya hadas yang menyebabkan batalnya wudu yang sudah dia lakukan. Ini dalil yang pertama. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a. Kata baginda Rasulullah, apabila kalian, ya wahai umatku, mendapatkan sesuatu di perut kalian, fa'ashkala alaihi, sehingga hal itu menjadi muskilah, menjadi masalah, muncul keraguan, ya, karena kondisinya sedang kembung, sedang sakit perut dan lain sebagainya. Akharaja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar ataukah belum? Fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid, artinya jangan dia batalkan salatnya, jangan dia mengulang wudunya, hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suara kentut tersebut, au yajida riha, atau dia mendapatkan bau dari kentut tersebut. Ini menegaskan hadis Abdullah ibn Zaid yang sebelumnya kita baca, ya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya yang diambil adalah yang yakin. Al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan munculnya keraguan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib melanjutkan penjelasannya dalam poin ini. Seandainya seseorang yakin bahwa dia sudah berwudu, di waktu yang sama dia yakin bahwa dia sudah hadas. Masya Allah. Jadi dia yakin sudah wudu, dan di waktu yang sama dia yakin sudah hadas. Wasyakka fissabiqi minhuma. Akan tetapi dia ragu, mana yang duluan? Dia yakin sudah wudu, dia yakin sudah hadas. Akan tetapi, Akan tetapi dia ragu mana yang lebih dulu. Apakah lebih dulu dia wudu baru hadas? Ataukah lebih dulu dia hadas baru dia berwudu? Kalau dia yakin hadas dulu baru wudu, ya itu kasus yang pertama tadi. Atau dia yakin wudu dulu baru hadas, ya itu kasus sebelumnya. Artinya ambil saja yang yakin. Tapi di kasus yang kedua ini, dia yakin sudah wudu, dia yakin sudah hadas. Tetapi dia ragu. Mal asbaq, mana yang lebih dahulu? Apakah wudunya lebih dulu ataukah hadasnya lebih dulu? Dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, bi an wajada minhu mathalan qabla al-fajr. Misalnya sebelum fajar, sebelum waktu fajar kita ragu. Tadi saya sudah wudu. Lalu saya hadas. Mana duluan, hadas atau wudu? Ya. Fa in apabila lam ya'rif ma kana qablahuma, seandainya dia benar-benar tidak tahu mana yang lebih dahulu, dan dia pun tidak tahu apa yang lebih dahulu sebelum keduanya. Konsentrasi, dia ragu apakah yang lebih dulu wudu atau hadas. Ini kasusnya. Kata beliau, orang ini yang ragu mana yang lebih dahulu, apabila dia tidak tahu apa sebelum keduanya. Maksudnya apa sebelum keduanya? Konsentrasi. Dia yakin sudah wudu, dia yakin sudah hadas, tapi dia ragu yang mana yang duluan. Kita tanyakan kepada orang ini, baik, Anda yakin sudah wudu? Yakin. Anda yakin sudah hadas? Yakin. Yang mana yang duluan? Saya ragu. Pertanyaannya adalah, apa sebelum kedua ini? Sebelum Anda wudu dan hadas, apa sebelumnya? Itu bisa menjadi jawaban. Karena kalau dia bilang sebelumnya saya hadas, maka urutannya hadas, wudu, hadas, kan begitu. Hadas, wudu, hadas. Tapi kalau kita tanya, Anda yakin sudah wudu? Yakin. Anda yakin sudah hadas? Yakin. Mana yang duluan? Saya enggak tahu. Oh, baik, sebelum dua hal itu apa yang terjadi? Oh, seingat saya dalam kondisi hadas. Berarti sebelum wudu dan hadas, hadas. Oh, berarti Anda hadas, wudu, hadas. Berarti Anda wudu lagi. Oh, enggak, saya wudu sebelumnya. Oh, kalau sebelumnya wudu, berarti wudu, hadas, wudu. Jelas ya? Ini poinnya untuk keluar dari permasalahan seperti itu. Wa in tayaqqanahuma, apabila seseorang yakin telah berwudu dan yakin juga sudah hadas. Wasyakka, akan tetapi dia ragu. Fisabiqi minhuma, mana yang lebih dahulu. Fa'in, maka apabila. Lam ya'rif makana qablahuma, dia belum tahu apa yang terjadi sebelum dua hal itu, yaitu wudu dan hadas, yang dia ragu mana yang lebih dahulu. Ya, dalam kondisi ini dikatakan lazimahul wudu. Ya. Dia yakin sudah wudu, dia yakin sudah hadas. Kita tanya, kamu tahu tidak sebelum kamu wudu dan hadas kamu dalam kondisi apa? Lam ya'rif. Dia tidak tahu. Saya juga lupa. Yang tadi saja saya lupa, apalagi yang sebelumnya. Terus gimana dong? Dalam kondisi ini, maka dia wajib mengulang wudu. Ya, dalam kondisi ini dia wajib mengulang wudunya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lazimahul wudu, maka dia wajib berwudu. Lil ihtimalaini, karena dua kemungkinan ini muncul. Kemungkinan dia wudu ada, kemungkinan dia batal juga ada. Wa ada mutarjihi ahadihima, dan kita tidak bisa mentarjih salah satunya. ya sudah Anda wudu saja. Ya, wala tasihhu sholatu ma'at taraddudi fit taharah. Wala tasihhu as-sholatu ma'at taraddudi fit taharah. La tasih as-shalah. Dan juga karena tidak sah salat ma'at taraddud, apabila diikuti dengan keraguan, sudah wudu belum? Sudah wudu belum? Ya sudah Anda wudu saja. Karena kalaupun Anda paksakan salat, salat Anda tidak sah. Kenapa? Ma'at taraddud. Karena Anda masih diikuti oleh keraguan. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu beliau berkata, atau misalnya ya, arafahu wa kana tuhran. Atau dia tahu apa sebelum keduanya. Kasus yang pertama kan dia tidak tahu apa, dia yakin sudah wudu, tapi yakin juga sudah hadas. Dia ragu mana yang duluan. Kita tanya, mana yang apa yang terjadi sebelum keduanya? Dia katakan tidak tahu. Dalam kasus ini dia wajib berwudu. Atau dia berkata, saya tahu. Sebelumnya memang saya sudah wudu. Ya, sebelumnya saya suci. Wa kana adatuhu tajdidul wudu, dan dia memiliki kebiasaan memperbaharui wudu. Ya, dia sebelumnya sudah wudu dan dia punya kebiasaan memperbaharui wudu, maka dalam kondisi ini dia lazim untuk mengulang wudunya. Lazim untuk mengulang wudunya. Ya, dikatakan di sini oleh Profesor Mustafa Dib, li'anna zahir al-hadas ba'da tuhr. Karena yang zahir dalam kasus ini adalah dia telah berhadas setelah sebelumnya dia bersuci. Ya, litayaqqan al-hadas wa syakka fit taharah, dan dia dihukumi sebagai orang yang yakin telah hadas tapi ragu apakah sudah bersuci atau belum. Fa in lam yakun adatuhu tajdidul wudu, akan tetapi kalau dia tidak memiliki kebiasaan memperbaharui wudu, ya, au kana hadatsan, dia tidak memiliki kebiasaan memperbaharui wudu, ya, kalau tidak memiliki kebiasaan memperbaharui wudu dan dia ragu mana yang lebih dahulu, ya, lalu dia katakan, kayaknya saya tadinya suci. Makanya dia gak perlu mengulang. Karena suci, hadas suci. Ya. Atau dia yakin, sebelum dia suci dan hadas, sebelumnya adalah hadas. Ya, ini pun jelas. Dia ragu, dia yakin, saya sudah wudu, yakin. Saya sudah hadas, yakin. Sebelumnya apa? Sebelum suci dan hadas itu apa? Dia katakan saya hadas, ya tinggal diurut hadas, suci, hadas, ya berarti dia wajib berwudu, ya. Au kana hadasan, atau sebelumnya dia adalah dalam kondisi hadas, ya fahuwa al-an mutatahhir, maka dia dianggap sebagai orang yang telah bersuci. Ini pendapat Ibnu Naqib seperti itu, ya. Disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dikatakan di sini, wa shahhaha An-Nawawi. Adapun Imam An-Nawawi, beliau mensahihkan pendapat di dalam kitab beliau Al-Majmu' fi suratin tayaqqanahuma wa syakka fi ma sabaq, di dalam kasus yang tadi dia yakin bahwa dia sudah berwudu dan yakin sudah hadas tapi ragu mana yang lebih dulu. Di dalam semua kasus ini, kalau menurut Imam An-Nawawi, dia wajib berwudu. Jadi pendapat Imam Nawawi lebih apa namanya? Lebih mudah, lebih sederhana. Jadi kalau kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia sudah berwudu, dan di waktu yang sama dia yakin bahwa dia sudah hadas, tetapi dia ragu mana yang lebih dulu, kata Imam An-Nawawi, dalam kondisi ini dia wajib berwudu. Jadi lebih mudah, ya. Lebih mudah apa namanya kalau kita apa namanya mengambil pendapatnya An-Nawawi rahimahullahu taala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu bab yang pendek sebenarnya yang disampaikan oleh Ibnu Naqib terkait dengan asyak fil hadas awil wudu, munculnya keraguan di dalam hadas dan di dalam wudu. Kemudian setelahnya Ibnu Naqib rahimahullahu taala akan menyampaikan poin yang baru yang judulnya adalah ma yuhramu alal muhdis. Ma yuhram alal muhdis, perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang hadas. Kalau seseorang buang air kecil, buang air besar, atau kentut, ya, atau dia melakukan pembatal wudu yang lain, pertanyaannya apa sih yang tidak boleh dia lakukan? Salat, tawaf misalnya. Ini yang akan dibahas oleh siapa? Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah berkata, barang siapa yang hadas, hurima alaihi shalah. Hurima alaihi as-salatu. Maka diharamkan atasnya salat, tidak boleh dia salat. Ya. Ini tentunya sudah maklum ya bagi kita semua. Orang yang hadas ya jangan salat, haram atasnya salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, sampai akhir. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku, kepala kalian, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Dan ini perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Dan makna yang muncul di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 dikuatkan oleh banyak sekali dalil-dalil yang lain. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berada dalam kondisi hadas sehingga dia berwudu. Jelas ya, tidak multi tafsir, sangat jelas. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah pernah bersabda, la tuqbal salatun bi ghairi tahurin. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Jelas. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Dan semakna dengan salat adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Inda jumhuril ulama, menurut jumhur ulama, walaupun ini diperdebatkan. Jadi semakna dengan salat sujud tilawah, tentunya kita tahu ya, ada sekitar 15 tempat di Al-Qur'an ada sujud tilawah. Ya, ketika kita sampai di ayat tersebut ada tanda khusus, maka kita sujud. Begitupun sujud syukur, menurut imam yang 4 disyaratkan berwudu. Walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama, terjadi perbedaan pendapat antara yang menyamakan antara sujud tilawah, sujud syukur dengan salat, dengan yang mengatakan tidak disyaratkan wudu berwudu ketika kita sedang sujud tilawah dan syukur. Dan itu pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari ya, dan juga pendapatnya Ibnu Umar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Ini masalah khilaf ya. Tetapi jumhurul ulama di antaranya adalah mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan bahwa sebagaimana disyaratkan berwudu ketika akan salat, begitupun disyaratkan berwudu ketika kita sujud tilawah dan juga kita sujud syukur. Walaupun sekali lagi ini masalah yang sifatnya khilafiyah. Ini poin yang bisa kita bahas. Masih banyak poin yang akan kita bacakan insyaallah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini.

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kami telah membuka dua layanan, ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-93-45-5676. Hari ini kita masih di dalam kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-21. Kita coba memulai dengan pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang imam setelah salam dalam sholat bergeser tempat duduk sedikit atau menghadap makmum. Sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab ya, kalau kita dengarkan cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita bahwa Nabi itu apabila telah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, beliau beristighfar, beliau mengucapkan Allahumma antas salam, lalu beliau menghadap ke hadapan makmum. Jadi istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu beliau pun menghadapkan wajahnya ke arah makmum, ke arah orang-orang yang ikut salat di belakang beliau. Dan ini sudah kita bahas di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Dan para ulama menjelaskan hikmahnya adalah sebagai pertanda, ya, pertanda bahwa sholat telah selesai dilaksanakan. Ya, jadi kenapa Rasul menghadapkan wajah beliau atau badan beliau ke arah makmum sebagai pertanda bahwa sholat itu sudah selesai dilaksanakan. Wallahu a'lam bissawab. Kita coba lanjutkan pertanyaannya. Apakah keduanya ada contoh dari Nabi? Kalau bergeser saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah menghadap ke arah makmum. Adapun bergeser saya tidak tahu ada tuntunannya. Apakah ada sunnahnya ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, wajah dan jari kaki dibuka, hidung dan ibu jari kaki ditempelkan, disentuhkan ke tanah? Kalau dibuka, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, itu mustahab. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, itu mustahab dianjurkan. Karena alasan diikat itu adalah agar tidak tercecer. Alasan diikat, kenapa jenazah setelah dikapan itu diikat, agar tidak tercecer. Dan ketika sudah dimasukkan ke dalam lahat, kekhawatiran itu sudah hilang, maka tidak masalah dibuka. Begitu kata para ulama. Ada hadis terkait dengan hal ini, tapi kalau kita lihat pendapat para ulama, kebanyakan hadisnya adalah lemah. Ya, kebanyakan hadisnya lemah. Tapi kata para ulama, mustahab dianjurkan untuk dibuka. Setelah dibuka, tentunya kita hadapkan wajahnya, badannya ke arah apa? Ke arah liang lahat. Allah alam bisab. Atau ke arah kiblat, ya. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidup. Betul. Dalam hadis seperti itu. Bila foto keluarga bagaimana? Bagaimana kalau foto keluarga? Ya kalau makhluk hidup. Kalau keluarganya makhluk hidup ya umum. Sifatnya umum. Artinya foto keluarga kan foto manusia, foto makhluk hidup. Makanya konsekuensinya ya sama. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada suar, ada gambar makhluk yang bernyawa. Oleh karenanya lebih baik foto-foto tersebut diletakkan saja di dalam album. Kalau kita rindu, ingin mengingat masa-masa indah, mungkin masa pernikahan atau wisuda, ya kita buka saja di album. Ya, dan ini lebih selamat, ya. Walaupun nanti terjadi perselisihan pendapat, apakah itu menunjukkan haramnya memajang foto ataukah makruh? Terjadi apa namanya perselisihan pendapat. Yang lebih hati-hati ya jangan, yang lebih hati-hati jangan kita lakukan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami istri cerai sudah 4 kali. Apa boleh rujuk lagi? cerai sudah 4 kali. Maksimal 3 kali. Talak 1 masih boleh rujuk. Allah berfirman, at-talaqu marratan. Talak yang masih boleh rujuk itu 2 kali. Talak 1, talak 2. Kalau masih talak 1, itu masih boleh rujuk di masa iddah. Atau kalau sudah habis masa iddahnya, masih bisa akad yang baru. Dengan akad nikah baru, lamaran yang baru. Talak kedua pun sama seperti itu. Ya, masih boleh rujuk di masa iddah. Tapi kalau sudah talak 3, ya sudah, tidak boleh lagi, tidak ada istilah rujuk. Hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai mantan istrinya menikahi laki-laki yang lain. Lalu laki-laki itu menceraikannya, barulah dia boleh kembali ke suaminya yang pertama. Kalau memang mereka ingin kembali. Allah alam bisab. Kalau 4 kali, tidak ada talak sampai 4 kali. Talak itu maksimal hanya 3 kali. Kalau sudah 3 kali itu talak 3, ya sudah tidak bisa kembali. Kecuali apabila, apa namanya, si wanita menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian dia bercerai. Allah alam bisab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menjadi salafi itu satu keharusan? Kalaupun keharusan, apakah tidak menjadi salafi akan masuk neraka jahanam? Ini maksudnya apa ini? Apakah menjadi muslim itu satu keharusan? Menjadi seorang muslim, kita harus menjadi seorang muslim. Kita harus berusaha menjadi seorang mukmin. Kita harus berusaha menjadi seorang yang muhsin. Karena tingkatan agama itu adalah Islam, iman, ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Itu tingkatan yang harus kita kejar. Jadi orang yang mukmin, ya, jadi orang yang ihsan, jadi orang yang bertakwa, itu yang harus kita kejar. Lalu bagaimana dengan istilah salafi? Salafi istilah penisbatan, ya. Menisbatkan diri kepada salaf. Salaf itu secara bahasa adalah setiap orang yang terdahulu. Kullu ma taqaddam, kullu ma madha wa taqaddam. Setiap orang yang mendahului kita itu disebut salaf. Kakek saya adalah salaf bagi saya. Tetapi dalam istilah para ulama, ketika mereka membahas akidah, istilah salaf itu dimaksudkan adalah al-qurunul mufaddalah. Al-qurunul mufaddalah, yaitu kurun yang utama. Kurun yang utama di sini berdasarkan sabda Nabi adalah khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi itu zamanku. Sahabat, summa alladhi yalunahum. Kemudian zaman setelahnya, tabi'in. Summa alladhi yalunahum. Kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi, khususnya sahabat, ya, itu adalah generasi percontohan yang harus kita ikuti. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, jadi ada 3. Ada muhajirin, ada ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Maka kalau yang dimaksud dengan salafi adalah komitmen dengan jalan para sahabat, komitmen dengan jalan tabi'in, tabi'ut tabi'in, wajib. Kalau itu maksudnya, wajib. Dan para imam yang 4, mereka adalah salafi. Imam-imam salafiyah. Mereka adalah imam dakwah salafiyah. Dalam pengertian ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang menyelisihi rasul, menentang rasul dan mengikuti jalan selain orang mukmin, jalannya para sahabat, ya, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka tersesat dan menyimpang. Dalam ayat yang lain, fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw, kalau kalian beriman sebagaimana keimanannya mereka para sahabat, sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Maka salafi dalam pengertian ini wajib. Kita semua wajib menjadi salafi dalam pengertian komitmen dengan jalan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi yang harus kita kejar adalah martabat iman, martabat ihsan, martabat takwa, itu harus kita kejar. Itu tingkatan agama. Maratibuddin, tingkatan agama. Dalam menjalankan agama, manhaj, metode yang kita gunakan adalah metode beragamanya para sahabat. Itu bukan tingkatan beragama. Ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada salaf atau salafi, dia disebut salafi, ada di antara mereka yang baru sampai derajat muslim, ada yang mukmin, ada yang ihsan. Yang harus kita kejar adalah derajat itu. Bagaimana menjadi Islam yang benar, menjadi mukmin yang benar, menjadi ihsan yang benar. Salah satu poinnya yang paling penting adalah beragama dengan manhaj atau metodologi atau tata cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya putra dari Padang, masya Allah. Saya ditawari kredit mobil di bank konvensional dengan akad jual beli. Saya kredit selama 5 tahun dengan harga yang disepakati. Harga mobil plus keuntungan untuk bank. Setiap bulan saya cicil kreditnya. Bagaimana hukumnya? Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama ya bahwa itu adalah dilarang, tidak boleh ya. Akadnya adalah akad akad yang batil, tidak boleh. Karena bank tidak memiliki barang, bank hanya memberikan pembiayaan saja. Jadi ada tiga pihak di situ, ada pembeli, ada bank sebagai pemilik uang, ada dealer sebagai pemilik barang. Jadi sebenarnya si orang ini dia ke bank itu bukan membeli mobil, tapi meminjam uang untuk membeli mobil. Dan bank nggak punya mobil. Dan itu riba. Itu riba. Ya, kecuali orang yang ingin membeli mobil langsung ke pemilik mobil. Misalnya saya punya mobil, saya katakan, "Pak, saya mau jual nih 200 juta. Aduh, saya enggak punya uang 200 juta. Ya sudah Bapak bayar saja kredit. Kalau kredit berapa, Pak? 250 juta misalnya." Langsung ke pembeli, tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi kalau dalam skema tadi pembiayaan itu, bank hanya memberikan biaya. Artinya meminjamkan uang. Apakah dikembalikannya sesuai dengan yang dipinjamkan? Tentunya tidak. Akan jauh lebih besar. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Riau. Baik. Habbah sauda adalah obat dari segala penyakit selain kematian. Apakah habbatus sauda bisa mengobati COVID-19? Allah alam bisawab ya. Nabi berkata ya, habbatus sauda dawa'un likulli da. Habbah sauda itu obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Apakah bisa untuk COVID? Ya hukum asalnya bisa. Ya sebagai bentuk ikhtiar ya silahkan digunakan. Berarti saya nggak usah berobat lagi ke yang lain. Nah, itu pemahaman yang salah seperti itu. Artinya ketika kita berikhtiar dengan satu cara, tidak menafikan cara-cara yang lain. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi Rasul mengatakan minum habbas sauda. Dan Rasul tidak melarang kita untuk minum yang lain. Ada istilahnya apa? Kustul hindi atau madu atau berbekam atau yang lain. Ya, artinya dia adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ketika kita berobat atau ketika kita ingin menjaga kesehatan. Dan itu tidak menafikan adanya sebab-sebab yang lain, olahraga, menjaga pola makan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Baik, saudara-saudaraku sekalian, pertanyaannya sudah habis ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit pemirsa Niaga TV. Dan ini pertemuan kita yang pertama setelah libur sekitar 2 pekan ya, kita tidak bertemu alhamdulillah. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rubrik Serambi Nabawi. Dan insyaallah jadwal kita ke depannya kembali normal setiap hari Senin sampai hari Rabu ya, pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8. Dan di hari Kamis insyaallah kita bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid di jam yang sama, pukul 7 sampai pukul 8. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan. Sepertinya pertanyaannya juga habis, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.